يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله عزكم الله. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan fitnah sururiyah dan berkaitan pula dengan tokoh-tokohnya dan orang-orangnya. Ditanyakan di sini dari mulai Abu Qatadah, Abu Haidar, dari Jawas, Abu Nida, Abdul Rafiq Kufran, Yusuf Ba'isa, Abdul Rahman Abdul Khalid, Anul Haris Arifin, Abdul Hakim Abdad, dan lain-lainnya. Dan kemudian ditanyakan pula tentang masalah As-Safwah, At-Turas, Al-Irsyad, dan lain-lain. Tentunya lebih tepat kalau saya jawab dari belakang dulu, dari organisasinya dulu, dan lebih bagus lagi kalau saya menerangkan pada antum tentang fikrahnya dulu, yakni fikrah sururiyah dulu. Yang namanya sururiyah diambil dari kata-kata surur, atau diambil dari nama seseorang, yaitu Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur adalah seorang yang tadinya ikhwanul muslimin, kemudian dia keluar dari IM dan kemudian mengaku salah. Orang yang seperti Muhammad Surur ini banyak, seperti Abdul Rahman Abdul Khalid, itu pun dari ikhwanul muslimin, kemudian keluar dan kemudian menyiarkan dirinya sebagai salaf atau mengaku salaf. Orang-orang jenis ini, mereka keluar dari IN, keluar dari harokah ikhwanul muslimin atau partai politik ikhwanul muslimin, atau keluar dari kelompok firqah ikhwanul muslimin dan menyatakan taubat, saya keluar dan saya taubat. Seperti juga Muhammad Qutb, itu juga mengaku keluar dan kembali pada salaf. Tetapi dalam perjalanan mereka yang katanya mau kembali kepada salaf, ternyata mereka masih memiliki fikrah ikhwaniyah, fikrahnya ikhwanul muslimin, atau prinsip cara berpikir ikhwanul muslimin. Yang tentunya kita harus tahu bahwasanya prinsip ikhwanul muslimin ini berarti, atau prinsip sururiyah ini berarti sama dengan prinsip ikhwanul muslimin semuanya, hanya beda istilah saja. Apa yang dikatakan oleh para ikhwanul muslimin diucapkan pula oleh sururiyin dengan cara dan bentuk istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Maka kalau begitu, sururiyah sama dengan ikhwaniyah, dan kita perlu menerangkan tentang ikhwanul muslimin itu sendiri. Ikhwanul muslimin, prinsip bid'ah mereka yang menjadikan mereka tersesat, yang menjadikan mereka menjadi kelompok sempalan yang keluar dari garis ahli sunnah wal jamaah, adalah karena mereka memiliki prinsip la ta'awan fi maktafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fi maktalafna. Kata mereka, kita saling kerjasama apa yang kita sepakati pada apa yang kita sepakati, dan kita saling hormat menghormati, saling memaklumi apa yang kita berbeda. Ini prinsipnya IM. Saya ulangi, nata'awan fi mattafaqna, kita saling kerjasama, saling bantu membantu dalam apa yang kita sama, kita sepakati, dan kita memaklumi, hormat menghormati apa yang kita berbeda. Dengan prinsip ini, ikhwanul muslimin tidak menganggap ada ahli bid'ah sama sekali. Semuanya kawan, tidak ada lawan. Ahli bid'ah, mereka sama-sama sholat dengan kita, maka kita tolong-menolong dalam apa yang kita sepakati. Mereka sama-sama mengucapkan apa, sebenarnya apa yang sama, kita kerjasama. Yang berbeda, kita hormat menghormati. Ini IM. Sehingga Hasan al-Banna, kemudian siapa lagi, Turabi, dan sekian banyak tokoh-tokoh mereka, terutama pimpinannya, selalu berusaha untuk menggabungkan, menyatukan antara sunnah dengan syiah. dan mereka menyiarkan yel-yel, la syarqiyah, la gharbiyah, la sunnah, wa la syiah, islamiyah, islamiyah, kata mereka. Itu yel-yel yang mereka dengungkan dengan anasyid, dengan nyanyi, dengan ikrar. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam, kata mereka. Ini prinsip mereka. Kemudian ditebarkan kepada masyarakat. Kalian jangan ribut terus. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Semuanya, apakah dia adalah salaf, apakah dia sufi, apakah dia mu'tazili, apakah dia syiah, apakah dia syiah. Semuanya adalah saudara, semua muslimin. Apa yang kita sama, kita tolong menolong. Apa yang kita berbeda, kita saling menghormati. Kalau begitu. Ini sepintas kilas perkaranya agak masuk akal, iya ya. Kalau enggak gini kita enggak bisa bersatu. Sepintas kilas kalau berpikirnya dari kata, dari otak saja, dari perasaan saja. Padahal kata para ulama, prinsip ini akan meruntuhkan agama secara keseluruhan, dan prinsip ini berarti akan menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Mau mengingkari kebid'ahan, jangan ya, sih. Apa kita berbeda kita hormati, jangan disalahkan mereka. Sehingga tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan berarti membolehkan manusia untuk berjalan di jalan bid'ah manapun. Ini sudah jelas sesatnya. Sehingga di dalam ikhwan muslimin, dalam harokahnya atau di dalam partainya, jangan kamu kira mereka itu sama statusnya atau pikirannya atau akidahnya. Macam-macam. Di kalangan ikhwan muslimin ada sufi, ada syiah, ada semua ahli bidah, kecuali salafi tidak ada. Kenapa? Yang salafi dalam masalah akidah pun prinsipnya tetap prinsip ikhwan. Prinsip akidahnya katanya salaf, katanya, tetapi tetap menghormati ahli bidah. Dan ternyata inilah yang dikatakan suruliyin. Dalam akidah katanya membaca dari akidah-akidah salaf, katanya. Tetapi prinsipnya sama. Sesama ahli bidah pun kita harus saling hormat menghormati dan sebagainya. Ini prinsip utamanya. Namun sekarang ketika orang-orang yang keluar dari IN tadi, Muhammad Surur atau Abdurrahman Abdul Khaliq atau Muhammad Qutb dan sebagainya yang keluar dari IN dan menyatakan IN itu salah, sehat, kami kembali kepada salaf. Ternyata mereka mengajarkan akidah salaf. Mengajarkan akidah salaf. Sehingga sama dengan salafi dalam masalah ini. Tetapi ternyata dia tetap mengatakan bahwa ahlu bid'ah pun punya kebaikan. Jadi jangan kita musuhi 100%. Mereka juga punya kebaikan. Kita bisa ambil kebaikan dari mana saja. Nah inilah. Kalimat mereka juga punya kebaikan. Kita bisa ambil kebaikan dari mana saja. Itu sungguhnya terjemahan. Ya. Terjemahan dari apa yang dikatakan oleh ikhwan muslimin persis. Yaitu kita saling hormat menghormati. Inilah yang kemudian jadi masalah. Akhirnya segala macam orang-orang yang tadi keluar dari IM yang kemudian dipelulukan sebagai orang yang taubat, masya Allah, sebagai seorang salafi sekarang, ternyata warnanya kok lama-kelamaan agak berbeda, kok aneh, kok agak berbeda. Jadi ketika tambah jauh kelihatan berpisahnya antara para ulama ahli sunnah wal jamaah salafiyun dengan tokoh-tokoh mereka ini kelihatan berbeda terus begitu. Kemudian dalam sikap juga terhadap pemerintah juga berbeda, mulai kelihatan berbeda. Dan dalam masalah politik juga kelihatan berbeda, bahwa mereka sama seperti ikhwan muslimin. Sekali lagi sama, cuma istilah-istilahnya yang berbeda. Mereka mengatakan pentingnya, ini ikhwan muslimin, mengatakan pentingnya thaqafah islamiyah. Thaqafah islamiyah adalah wawasan. Kata ikhwan muslimin, kita ini jangan terpaku dengan kitab wa sunnah saja, tapi tidak mengerti situasi dan kondisi politik yang ada. Kita harus ikut menyaksikan situasi dan kondisi politik supaya kita bisa bersikap dan kita bisa berjuang dengan jihad politik. PN, perang-perangan dia mengatakan jihad politik. Ya, makanya banyak istilahnya dipakai oleh para politikus sekarang ini. Ada jihad politik, ada apa segala macam itu. Itu karena diantaranya mereka terbawa dengan tokoh-tokoh IM di dalam Partai Keadilan dan sejenisnya. Kemudian dalam mereka-mereka yang sudah keluar dari IM, ternyata fikrah itu tetap ada. Walaupun mereka sekarang bahasanya agak ganti dengan bahasa fiqhul waqa, Salman Audah, Ayat Al-Qarni, kemudian siapa lagi tokoh-tokoh yang masyhur dan sebagainya, semuanya mengeluh-eluhkan, jangan kita sunnah, tapi tidak tahu kita keadaan lingkungan kita, lingkungan, situasi dan kondisi kita tidak tahu, kita harus tahu, kita harus belajar satu ilmu namanya fiqhul waqi', memahami kenyataan yang terjadi. Sama apa dengan yang tadi, kalau tadi dengan istilah tsaqafah, sekarang dengan istilah fiqhul waqi'. Abdurrahman Abu Khalid ketika fiqhul waqi' ini dibahas oleh para ulama, lain lagi dia istilahnya, bukan fiqhul waqi', tapi setali tiga uang. Persis kata Abdurrahman Abu Khalid, kita dalam memahami, dalam berdakwah ini, selain ini, kita harus punya sifatul asr. Ini istilahnya, Abdurrahman Abu Khalid, sifatul asr. Apa sifatul asr? Al-asriyah, kata dia. Dengan gaya bahasa sana, dia bilang asriyah. Kita harus tahu al-asriyah. Ya, ini keadaan, situasi, dan kondisi politik yang ada. Sama, ternyata. Dan ingat, bukan berarti ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama'nya, bukan berarti menentang perlunya fiqhul waqi' atau tsaqafah atau sifatul asr. Bukan menolak perlunya, perlu. Tetapi itu adalah perkara yang di bawah dan di bawahnya, dan hukumnya hanya fardu kifayah. Bukan harus, apalagi wajib, apalagi diutamakan di atas ilmu-ilmu lain. Ini mereka menggembar-gemborkan dengan keras, dan mereka menganggap setinggi-tingginya ilmu besar, ilmu yang tinggi, yaitu fiqhul waqi', sifatul asriyah, dan seterusnya. Kenapa sih? Ada apa sih? Kok mereka menggembar-gemborkan itu? Sama dengan salaf mereka. Salaf mereka loh ya, yang tidak soleh, yaitu ikhwan muslimin. Sama, yaitu ingin mengangkat tokohnya, tapi tidak punya ilmu yang menonjol. Kita mengangkat tokohnya ini, kita mengangkat Syekh Qutb. Dari sisi apa? Dari sisi apa? Ilmunya dia ahli bidang apa? Ibnu Katsir terkenal dalam bidang tafsir, maka dikatakan ahli tafsir dan seterusnya. Kemudian para ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, fuqaha, faqih, Masya Allah. Dan para ulama terkenal ilmu mereka, sehingga ada yang disebut dengan faqih, ada yang disebut dengan muhaddis seperti Syekh Al-Albani, ada yang disebut dengan apa lagi? Mufassir, ahli tafsir, dan seterusnya. Lah mereka mau mengangkat tokoh-tokohnya ini, mau mengangkat Syekh Qutb. Ini mau dimasukkan ke golongan mana? Para mufassirin, bukan ahli tafsir. Mau digolongkan kepada muhaddithin, bukan ahli hadis. Mau digolongkan kepada fuqaha, bukan ahli fiqih. Ini ahlinya apa? Mereka muncul ide. Ini orang walaupun dalam masalah itu mereka dia tidak menonjol, tapi dia punya ilmu yang penting, yaitu dia memahami situasi dan kondisi masyarakat dan sebagainya. Ini orang. Jadi kita harus angkat fiqhul waqi'. Jadi kata Syekh Rabi dan kata para ulama lainnya mengatakan bahwa istilah ilmu fiqhul waqi' itu dia untuk mengangkat tokoh-tokohnya. Jadi dia pun alim minal ulama. Oh, ahli di bidang apa? Ahli di bidang fiqhul waqi'. Jadi kamu ngertinya fiqh syariah, fiqh ahkam, ini fiqh waqi'. Dan subhanallah, ini diikuti oleh para sururiin. Di antaranya hadatsana Umar Jawas dengan sanad menyampaikan kepada saya Umar Jawas, dan dia sihah. Ya, kenal kan Umar Jawas? Di Jember. Dia mengatakan qala sami'tu, saya mendengar Malik, apa itu namanya? Abdul Malik. Abdul Malik ini seorang sururi yang pernah belajar di Riyadh sama tokoh sururi di sana, namanya Abdul Karim. Yang ini nanti turunannya bikin pondok Alam Sunnah di Bogor dan bikin pondok As-Sunnah di Cirebon. Ini bilangnya bahwasanya ulama itu ada dua, ada ulama syumul, ada ulama takhusus, dan ada sanad lain. Sanadnya saya dengar dari Yahya Ba'adil. Yahya Ba'adil ini kakaknya Yazid Ba'adil Jember. Dia pulang dari, ini sanadnya lebih ahli, dia pulang dari Riau, duduk pesawat ternyata ketemu dengan Abdul Karim. Abdul Karim ini tokoh yang tadi itu. Setelah tanya jawab, dia masih belum kenal betul siapa dia. terus cerita tentang saya kenal ketemu orang namanya Gekarim Gini-Gini dari, hah? Tapi itu ngomong apa dia? Dia bilang katanya ulama itu ada dua, ada ulama takhusus, ada ulama sumur. Ulama takhusus itu ulama dalam bidang fikih, ya fikih saja. Ahli tafsir, tafsir saja. Ada hadis, hadis saja, tapi enggak ngerti yang lain. Adapun ulama syamil, ulama lengkap, ulama syamil itu ulama lengkap, adalah ulama yang mengerti semuanya itu dan mengerti pula fiqhul waqi'. Jadi, siapa yang dimaksud itu enggak tanya. Iya, saya enggak tanya. Coba tanya, Anda bilang. Sebenarnya kalau dia, kalau ditanya, nanti yang dimaksud takhusus itu saya tadi hadis tak, saya bimbas. Karena sudah diucapkan dalam majlis-majlis lain, mereka bilang begitu. Saya tidak mengerti apa tentang politik begitu. Mereka mengerti apa sehingga mereka percuma, sapanya tidak diterima. Jadi mereka menganggap ulama yang sumul itu adalah Qardawi, Muhammad Ghazali, Syed Qutub dan sebagainya. Lengkap. Karena dia mengikuti situasi dan kondisi. Sedangkan ulama-ulama tadi itu ulama khusus, khusus itu saja di bidangnya. Sehingga kata orang ini, kalau kita mau bertanya tentang fatwa tentang politik, jangan sama mereka. Jangan tanya dengan mereka. Fatwanya nggak bisa diterima karena mereka nggak ngerti kekeluargaan, karena mereka nggak ngerti sifat terakhir, karena mereka nggak ngerti apalagi tadi sakofah. Jadi tanyanya sama. Akhirnya dituliskah buku oleh Muhammad Khalaf. Judul bukunya Dalilut Talibah, Bimbingan untuk Pelajar Putri. Isinya ketika masalah ahkam dan semuanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang nulis atau yang dinukil tulisannya Syekh. Habis itu ada tanya jawab. Tanya jawab dalam masalah dakwah dijawab oleh Salman bin Fahd Al-Auda. Ini menunjukkan prinsipnya dia. Prinsipnya Muhammad Khalaf, pendiri As-Safwah atau jawab As-Safwah. Jadi dia tulis buku itu dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Enggak tahu judulnya apa dalam bahasa Indonesia. Itu isinya begitu. Kalau masalah fikih, saya temin. Tapi masalah dakwah, enggak terima saya temin. Sama Nauda yang lebih mengerti fikih waqi'. Inilah model-model sururi. Dan kemudian apakah itu ikhwanul muslimin ataupun sururiin ataupun nanti ada nama lain lagi, muncul lagi jenis lagi yang sama dengan itu, maka mereka semuanya prinsipnya sama, bahwa mereka nanti akan menjauhkan para salafiyin dari ulama'nya dan kemudian mereka berusaha untuk mentakrib antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Maka kamu lihat satu-satu tokoh-tokoh tadi itu bagaimana keadaannya, bagaimana ia dijawab dengan tokoh-tokoh dalam dakwah dan tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Bagaimana Yusuf Aisyah dengan Salim Bajri yang mu'tazilah, yang menolak hadis sahih Bukhari dengan mengatakan jangan takut dengan Bukhari. Itu tetap jalan dengan Yusuf Aisyah sekarang. Apalagi bukti yang lebih besar daripada itu. Kita kemarin ketemu dalam keadaan terpaksa dengan ada bid'ah itu gemeternya sampai hari ini belum hilang. Natubu ilallah. Karena masalah kemarin sampai kita bubarkan laskar jihad yang demikian sudah besar, bubarkan. Karena masalah yang tadi itu tadi, yang kita takuti, bagaimana kita bergaul dengan ahli bid'ah, tidak, coret, hilang, habis, masa-masa itu kita tutup. Kalau sampai jihad membawa kita kepada pergaulan dengan ahli bid'ah seperti itu, tidak ada jihad-jihadan batil, tidak, kan begitu. Ini tidak dalam keadaan jihad atau bukan jihad, bukan dalam perjuangan, bukan dalam perang, bukan dalam apapun. Sama mereka ahlan-ahlanan, bikin acara bersama, bikin pertemuan bersama dan seterusnya. Dan kemudian baru sekarang setelah kita jawab berapa tokoh Muhammad Sururnya, kemudian saya tadi Abdurrahman Abdul Khaliknya, dan kemudian Salman Auda, kemudian Abdul Karim Al-Kathiri dari Riyadh. Nah ini mereka kemudian dari sisi politiknya, mereka membolehkan untuk masuk dalam parlemen atau masuk dalam partai-partai. Tidak mesti di antara mereka sudah nyampe pada masalah ini. Di antara mereka masih masalah yang satu atau kedua, ada yang sudah ketiga, ada yang sudah keempat. Tetapi ciri yang umum adalah yang tadi, yaitu mereka bergampang-gampang dengan ahlul bid'ah, meremehkan ahlul bid'ah. Dalam artian meremehkan itu mengharamkan bahayanya, ya. Bukan meremehkan dalam artian kita mengecilkan. Jelas kita juga mengecilkan mereka. Tetapi yang dimaksud mereka menganggap remeh bahayanya ahlul bid'ah. Nah, mereka juga punya kebalikan. Mereka juga punya satu kelebihan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ilmu dari mana saja. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihat ucapannya bagaimana. Jadi kita ucapannya yang kita lihat, orang yang ngomongnya siapa saja, ahli bid'ah atau ahli sunnah. Gitu. Ini sudah terucap dari saya tanya. Entah dari yang lain saya belum tahu. Maka mereka ini ternyata ada turunannya. Abdul Karim Al-Kisiri, turunannya yang membiayai bikin pondok di Al-Sunnah dan di Cirebon ini, As-Sunnah. Kemudian Abdurrahman Abdul Khalid, Tengaran, membiayai, membantu, ngirimkan orangnya dan datang ke Tengaran. Jadi sudah tidak diingkari lagi, tidak bisa diingkari lagi kalau mereka ini grupnya Abdurrahman Abdul Khalid yang sudah dibantah oleh para ulama, bukan satu dua ulama, para ulama, termasuk Syekh Mufti yang di Yaman atau Syekh Rabi yang di Saudi yang berjauh-jauhan, dua-duanya membantah Abdurrahman Abdul Khalid. Demikian pula ulama yang lain banyak. Ini datang ke Indonesia, ke Tengaran itu disambut, dikasih tempat dan dibikin dakwah oleh Yusuf Otman Faisa, yang sebenarnya masih termasuk nisan saya, anaknya paman saya. Seperti itu, datang, dikasih tempat, dikasih kesempatan untuk bicara, kemudian bicara, diundang semua para dai. Waktu itu kita sudah tahu pada enam bulan kali, tetapi ada berita dia taubat, lu surat kepada Syekh bin Bas, punya pernyataan taubatnya. Maka waktu itu Syekh Jafar menyuruh saya, katanya dia sudah taubat, coba kalian betulkah sudah taubat. Maka saya hati dalam keadaan bertanya-tanya, benar sudah taubat atau tidak. Saya duduk, dia berbicara. Ini di da'i semua nih, da'i kumpul semua, Abu Nida ada, Khalid Su'aidi ada, siapa lagi, semua ya, Yusuf yang undangnya, yang punya acara, semuanya ada di situ. Ahnaf Faiz ada, lengkap. Abu Haidar ada. Keluar berbicara. Dia tanya, bagaimana mengatakan Yusuf Qardawi dengan Yusuf Al-Qurawi? Apa boleh itu? Yusuf Qardawi, maksudnya mau menyalahkan Syekh Ja'far yang menjuluki Yusuf Qardawi dengan Yusuf Al-Qurawi. Abdurrahman Khalid ngamuk, ngamuk besar, saya sampai bengong. Dibela mati-matian Abdurrahman Yusuf Qardawi. Afna hayatahu fi Jawa, ini saya dengar sendiri. Dan ini tidak pakai sanad. Sami'tu, tinggal kalian percaya sama saya atau tidak. Asma'u bi udunaya, saya mendengar dengan dua telinga ini, dia mengatakan afna hayatahu fi Jawa, Yusuf Qardawi ini menghabiskan umurnya dalam dakwah, kemudian kamu celah seperti itu. Wallahi hadat adalah perbuatan khawarij, kata dia. Khawarij itu kafir, kemudian disebutkan tentang kafirnya khawarij. Saya bingung, satu pembelaannya terhadap Qardawi mati-matian, padahal Qardawi adalah akrani, ya. Sampai Syekh Mukbil menulis kitab Iskatu Kalbil Awi Firraddi ala Yusuf Qardawi, mendiamkan anjing yang menggonggong sebagai bantahan kepada Yusuf Qardawi. Sebutkan Iskatu Kalbil Awi Firraddi ala Yusuf Qardawi. Ini dibela mati-matian sama Abdurrahman bin Khalid. Dan kemudian yang pertama itu, yang kedua dia mengkafirkan Khawarij, padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan minal kufri farru, justru dari kekufuran mereka lari, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika ada yang mengatakan kufar, tidak, justru dari kekufuran mereka lari. Mereka takut kafir sampai ekstrim, sampai melampaui batas. Kemudian yang ketiga, celaannya terhadap salafiyin habis itu. Memang salafiyin itu kaku dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, saya mengeluarkan air mata waktu itu, nangis. Kenapa? Bukan hanya ucapan Abdurrahman Abdul Khalid yang pecat, tapi dengan senyum-senyumnya para duat. Kenapa kok mereka senyum-senyum melihat ucapan yang kayak gini? Melihat ini kenapa? Salah Suhaidi, kemudian Abu Nida dan sebagainya, seakan-akan tidak ada masalah dan merasa menang, bisa mengalahkan Sejafar dan Ustaz Muhammad. Nah, kena, oh gitu, seakan-akan begitu. senyum-senyum dengan jawabat kordonya sampai gini-gini. Saya menanggungkan badannya. Aci. Ini juga yang membuat kita sedih. Maka ini dosanya Yusuf Aisyah menyebarkan kesesatan melalui Abdurrahman Abdul Khaliq dan mengundang orang-orangnya. Maka da'i itu pulang. Da'i pulang itu akan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu pengarang. Dan juga termasuk turunannya dari Abdurrahman Abdul Khaliq adalah karena dia memimpin organisasi apa dana bantuan, yayasan dana bantuan tidak turut, maka dia pun mengusurkan dananya kepada berbagai macam pihak untuk menjadi sorongnya, diantaranya Abu Ida CS di Jogja yang kemudian bikin apa itu tendanya tabindas apa apa, kemudian yang di Solo Imam Bukhari dan seterusnya. Kemudian juga dibiayai untuk menerbitkan majalah As-Sunnah, Al-Furqan. Kalau Al-Furqan persis dengan bukunya mereka. Mereka punya majalah Al-Furqan, majalahnya mereka, suruh yang Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdurrahmaniyun. Kemudian yang ketiga, turunannya dari Muhammad Surur. Muhammad Surur punya yayasan di London, Birmingham. Punya yayasan, namanya yayasan apa itu? Al-Muntada. Grupnya, kalau bukan Muhammad Surur-nya, grupnya. Grupnya di situ. Kemudian menerbitkan majalah, namanya majalahnya As-Sunnah, sama dengan Solo. Majalahnya As-Sunnah. Kemudian As-Sunnah ini pertama dipuji oleh masyarakat karena biasa. Surur ini biasa. Pertama dia sebut, dia tulis yang bagus-bagus, salafin semua salah. Lihat, wah bagus. Habis itu mulai bergeser kepada apa yang mereka mau, sampai pada titik puncaknya ucapan mereka yang jahat kepada ulama, yaitu mengatakan tauhid itu bermacam-macam. Ini kata Muhammad Surur di dalam majalah As-Sunnah. Tauhid itu bertingkat-tingkat. Tauhid yang paling tinggi adalah Clinton. Dan sebentar lagi Bush katanya, menunjukkan kalau mereka tahu pikir wakil. Jadi Clinton itu pastinya tidak akan diganti oleh Bush. Mereka belum diganti waktu Clinton dan sebentar lagi Bush. Itu tauhid yang paling tingginya. Dan tauhid tingkat keduanya adalah para pimpinan-pimpinan negara-negara Arab. Pimpinan negara Arab atau semuanya kufar, atau kufar semua, atau tidak ada yang kufar. Dikatakan tauhid itu sudah lebih dari kafir sudah. Dikatakan tauhid yang berikutnya adalah para pimpinan dan raja-raja Arab. Karena apa? Karena mereka menyembah tauhid Bush atau Clinton ini tadi. Mereka kiblatnya adalah ke Gedung Putih, bukan ke Ka'bah katanya. Termasuk Raja Saudi yang dimaksud. Dan kemudian tingkatan yang ketiga dari tauhid adalah para ulama-ulamanya. Ulama-ulama Arab ini. Ini maksud Saudi, kelihatan. Yaitu yang mencarikan fatwa untuk para tauhid-tauhidnya. Kalau tauhidnya pengen halal, maka mereka mencarikan fatwa untuk menghalalkannya. Kalau tauhidnya minta diharamkan, maka mereka mengumpulkan dalil-dalil untuk mengharamkannya. Kalau mereka sedang bertikai dengan Iran, maka para ulama-ulama ini mengumpulkan keterangan tentang jeleknya Syiah di Iran. Jelas kan maksudnya kemana, walaupun disebutnya Arab, tapi jelas maksudnya adalah Saudi, dan berarti ulamanya adalah ulama yang kita kenal, apakah Syekh bin Baz atau Syekh Uthaymin, itu yang dimaksud, dan lain-lainnya. Karena mereka yang menjelaskan tentang sesatnya Syiah. Kalau berseteru dengan Iran, maka ulama ini ramai-ramai memberikan dalil tentang jeleknya Syiah. Kalau berseteru dengan Irak, nah ini sudah mulai dekat, karena waktu kejadian Irak itu baru, maka mereka menerang-nerang mencarikan dalil tentang jeleknya Ba'ati, Partai Ba'as, dan seterusnya, sosialisme. Mereka ini adalah para penjilat-penjilat munafiqun. Dengan tulisan inilah hancur As-Sunnah dan grupnya, sampai para ulama semuanya membantah dengan keras. Habis sudah, ditahdir. Setelah ditahdir, sebagaimana biasanya, mereka selalu ganti pakaian. Kalau takdir jadi pakaian, itu biasa. Maka mereka kemudian mengatakan, wah itu memang, wah sudah itu jelek, sudah itu ekstrim, dan sebagainya, sebagainya. kita bikin yayasan baru. Namanya nama baru, bikin majalah-majalah baru. Yayasannya namanya Al-Muntada, majalahnya adalah Al-Bayan. Bukan lagi As-Sunnah tapi Al-Bayan. Sehingga salafiyin di sana, salafiyin di Saudi, kalau sedang menjelekkan suriin bilangnya, lakumul bayan wa sunnah walanal kitab wa sunnah, kata dia. Kamu itu punyanya Al-Bayan dan As-Sunnah kalau kami berpegang dengan kitab dan sunnah. Maksudnya Al-Bayan dan sunnah artinya majalah Al-Bayan dan kemudian As-Sunnah. Dan majalah Al-Bayan ini, apa, Muntada London ini, kemudian membuat cabang di Indonesia. Dan ini tidak pakai sanad lagi, karena saya langsung yang waktu itu diajak untuk mendirikan. Dan saya tidak tahu waktu itu, salah sekali, tidak ngerti. Karena seperti biasa, mengaku salah. Saya tidak pernah dengar nama Muntada sama sekali, wala di London, wala di Indonesia, wala dimanapun, tidak paham. Makanan apa itu? Tidak tahu. Orangnya kita dakwah salafiyin di Indonesia perlu dikasih dukungan dan sebagainya, kita perlu bikin yayasan dan lembaga untuk membantu salafiyin, untuk membantu salafiyin, baik. Jadi bikin, mendirikan, saya termasuk pendirinya. Namanya Al-Muntada, persis sama dengan apa yang di London. Jadi jangan pura-pura, oh sudah tahu, sudah, jangan pura-pura. Saksi matanya masih hidup sekarang, bahwa itu namanya Al-Muntada persis dengan apa yang di London. Kemudian dalam keadaan saya masih di situ, diganti asofa. Kok diganti asofa? Kok saya enggak ikut rapat dan sebagainya? Mereka minta kita ganti nama. Selalu setiap ada keputusan apa, kita tidak bisa punya pendapat. Padahal kita pendiri waktu itu. Tetapi semua keputusan Muhammad Khalaf bilang, Muhammad Khalaf yang bawa. Mereka atau dia istilahkan dengan ashabi. Sahabat-sahabat komentar begini, sahabat-sahabat komentar begini. Siapa? Saya berpikir berarti ini ada atasannya. Berarti ini adalah cabang dari sana. Sampai kemudian saya datang kepada Syekh Rabi. Waktu saya tugas di Qasim, di Indonesia, saya ada kesempatan ke Madinah, mampir ke tempat Syekh Rabi, tanya langsung tentang As-Safwa. Dulunya namanya Al-Muntada. Al-Muntada? Iya, terus lagi As-Safwa. Al-Muntada sama dengan yang di London. Namis ya, katanya begini-begini tak terangkat. Kalau itu betul dari mereka, lihat nanti. Mereka akan menjadi penghalang pertama dakwah salafiyah, kata Syekh Rabi. Sehingga dengan itu, setelah itu saya tidak kembali lagi ke As-Safwa abadan abidina. Ya. Dan saya bukan pendirinya As-Safwa, alhamdulillah. Karena dulu kita mendirikan waktu itu Al-Muntada, dan kemudian dirubah sendiri oleh mereka, diganti dan entah. Tidak ngerti lagi saya waktu itu, sudah lain sama sekali. Dan di dalamnya, waktu saya di situ aja sudah pernah kita tegur adanya orang dari IM. Syekh, ini orang akhwan, konsil. Nah, kita tarik supaya jadi salafi, katanya. Ini sampai hari ini, dia masih tetap orang Lampung waktu itu. Dai, ikhwani di Lampung, digaji oleh Sofwa. Kenapa tahu? Ya karena waktu itu sekolah sama saya orang itu di Lipianya. Dan tahu betul dia nih ya. Sehingga Khonibrina Azzaqamallah sudah ada tiga jalur. Jalurnya Abdul Kalimatul Mimi yang nyampenya ke Mimi. Kecilnya ke Mimi. Hah? Iya. Itu ke jalurnya ke Alam Sunnah dan ke Asana Sirfon. Dan kemudian Abdurrahman Abdul Khalik ke Tengaran dan kemudian ke Jogja dan Solo itu. Abu Nida dan Ahlas Faiz. Kemudian memaksurunya ini langsung dengan As-Sunnah dan Al-Bayannya masuk ke As-Safwa. Masuk ke Indonesia dari As-Safwa. Dan kemudian dari As-Safwa ini disebarkanlah majalah Al-Bayan tadi. Dan itu terang-terangan bundelnya Al-Bayan di As-Safwa itu lengkap. Dan disebarkan ke seluruh Indonesia termasuk ke Solo, ke grupnya Ahmad Faiz dan ke grupnya Abu Nida, termasuk itu yang dikirim. Entah itu yang saya ketahui waktu itu apa secara masih berlanjut atau tidak. Kemudian ternyata mereka juga membantu dana kepada segala macam ahlul bid'ah, termasuk Ruki yang jelas-jelas seperti itu. Ya ini pemikirannya NII. Kalaupun apakah asli apa pecahan saya nggak tahu. pokoknya pemikirannya seperti itu, pemikiran Khawarij, KGB, Khawarij yang baru. Itu dibantu sampai kita tegur waktu itu. Itu dalam keadaan masih ditegur sama kita, apalagi sudah setelah diboikot, setelah ditahdir, mungkin tambah bebas mereka. Ya alasan undang, kita enggak menyumbang gerakan mereka, kita hanya menyumbang kitab. Jadi menyumbang kitab itu supaya mereka baca kita. Ternyata ketika ada seorang yang kesana melihat ada gedung baru, gedung perpustakaan bertingkat, gedung kerap, tanya ini dibangun dari mana dananya? Kan dikasih sama Sofwa. Ternyata bukan buku, tapi dikasih betul-betul bangunan yang alasannya perpustakaan. Ini juga dari kedustaan dia membangun masjidnya Ahlul Bid'ah. Tanya ada As-Sofwa dan Yazid Jawad mengatakan As-Sofwa itu salafi kok. Padahal tadinya ketika dia masih sama kita mengatakan bahwa As-Sofwa itu Ikhwani Sururi. Tapi ketika dia sudah bersama mereka, sudah meninggalkan salafi, terus omongannya sudah lain. Oh, mereka salafi. Apa bilang? Jalur apa lagi yang belum saya sebut? Sudah ya? Dari As-Sofwa, mereka menyebarkan kepada di antaranya yang dibangun oleh As-Sofwa dengan da'i-da'inya, dengan biayanya. Dari A sampai Z adalah pondoknya As-Muji di Surakarta. Bahkan sampai diajakkan daurah yang pengajar-pengajarnya diambil dari grupnya mereka, dari Sururi yang di Riyadh. Asli orang Arab datang mengajarkan bagaimana ikhwan muslimin, ada bagaimana pemikiran-pemikiran Sururi diajarkan oleh mereka, yang juga dibantu oleh Sofwa. Dan sampai diadakan daurah, yang ini daurahnya IM, IM Arab ini, bayangkan IM Indonesia itu bahaya, apalagi IM Arab yang biasa pakai bahasa Arab dan pakai dalil-dalil ya. Itu adalah Al-Nurafiq Kufran Klasik, yang sampai Surinya sendiri yang hadir itu mengatakan, kok yang isinya ikhwan ya? Tahu mereka yang isinya ikhwan muslimin, yang menyampaikan anak-anak Jogja dari apa, anak buahnya penida yang di Jogja yang pernah di Pakistan. Aduh, siapa itu? Itu yang mengatakan, iya memang di antara mereka ada ikhwan. Bayangkan, bukan lagi suri, ikhwan yang isi. Karena masalah fulus, dikasih mobil, dikasih daurah, dikasih bangunan, apalagi. Dan ini rasanya sudah terjawab, atau paling tidak sudah tersebut semuanya rangkaiannya dan orang-orangnya juga kan. Berarti Yusuf orang-orang kufran sudah, Yusuf Taisa sudah kamu tahu, Abu Nida sudah tersinggung. Siapa lagi? Nah, kamu bekerja sama dengan As-Sofwa, karena juga bekerja sama dengan As-Sofwa sampai sekarang. Bahkan As-Sofwa bikin cabang di, bikin cabang di Bandung, atau ada jasa S yang ngurus. Nah, ada pun Abdul Hakim Abdad itu dari satu sisi lebih parah dari mereka, dari sisi lain sama saja, yaitu bahwasanya dia ini dari satu sisi lebih parah karena dia otodidak dan tidak jelas belajarnya, ini sehingga lebih parah, banyak menjawab dengan sesuatu yang dari pikirannya sendiri. Dia memang dengan hadis, tetapi hadisnya kemudian diterangkan oleh dia dengan pikirannya sendiri, sehingga terlalu berbahaya, mengerikan, sampai-sampai dia melepas hijab ketika kajian. Tidak ada, mana hijab itu? Jadi akhwat tidak pakai hijab dengan ikhwan. Kemudian dia mentertawakan kami, ini istihza bisunnah ya, memperolok-olokkan sunnah, keras sekali hukumnya dalam Islam. Surian yang tadi itu gak sampai separah ini. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang pakai jubah itu dengan kata rok katanya. Ada apa kamu kata rok? Kayak perempuan. Maksudnya mau membantah. Kalau kamu mengatakan ini kan sunnah, dia akan bantah bahwa itu bukan sunnah gitu loh. Pengen menonjolkan ilmunya, ini saya tahu, dengan cara memperolok-olokkan sunnah. Padahal kalaupun itu adalah jibiliyah, karena paling sedikitnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW, tetapi tidak dianjurkan pada umatnya dan bukan termasuk yang sunnah misalnya. Itu pun para ulama mengatakan tidak perlu diperolok-olokkan. Kenapa? Kalau diperolok-olokkan berarti diperolok-olokkan apa yang dipakai Rasul. Ada azim, besar sekali di sisi Allah. Ini kurang ajarannya Abdul Hakim ini disebabkan karena dia menafsirkan seenaknya sendiri dan memahami seenaknya sendiri. Tafsirnya dengan kultu. Saya katakan. Begitu. Iya. Di dalam riwayat ini dan saya katakan, seakan-akan dia sudah sedudukan seperti ulama. Padahal dari mana? Iya. Belajarnya. Ini yang jadi masalah. Sehingga banyak yang disaksikan oleh teman-teman yang memang perlu diteliti lagi. Itu banyak berita-berita tentang Abdul Hakim yang dia ngobrol dengan perempuan tanpa hijab sama sekali, oleh celana panjang pakai kaos ketat, ngobrol berhadapan Allah. Ketika ditegur, saya sudah pakai hati. Terus juga dia masih merokok, kemudian juga dia masih sering muspil. Dia kadang nyadar, kadang muspil. Masih pakai pantalon karena dia mencela kamis, maka dia sendiri pakai celana ketat, pakai celana pantalon yang sampai disebutkan oleh siapa? Syekh Yahya Al-Hajuri di Yaman, ketika tanya karena Abdul Hakim siapa, terangkan. Begitu sampai kepada pantalon, huwa mubantal, dia mubantal, mubantal masih pakai celana panjang begitu, celana panjang biasa itu yang mengelihatkan pantatnya dan malanya itu. Iya Syekh, Allah yakfi. Yakfihi annahu mubantal. Cukup kamu katakan dia mubantal saja, cukup untuk menyatakan jangan ngaji sama dia. Sudah cukup. Tadi, bagi saya sudah cukup dengan itu. Apalagi yang lebih daripada itu. Itu saja bagi saya sudah cukup. Seorang dai, seorang yang mengajarkan sunnah, maka harus mulai dari dirinya untuk dia memakai yang tidak membentuk pahanya dan pantatnya itu harus. Ini ketika ditanyakan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Kalau nggak salah ada kata-kata, ada kasetnya. Abdul Hakim Abdul. Jadi khana ibn a'azakumullah, untuk selebihnya adalah kalian harus mengkaji kitab-kitab bagaimana sikap para ulama terhadap ahlul bid'ah. Kenapa? Karena nanti yang inilah yang paling ditakuti oleh sururiin. Kalau saja di sini ada sekumpulan orang hadir 100 orang, di antara mereka ada sururi, tapi kita nggak tahu yang mana. Kamu ajarkan kitab-kitab manhaj. Nanti suruh ini akan gelisah, panas dari rukyah, kayak jin di rukyah. Iya, imam lari, imam bantah, protes, lainnya dia bingung. Atau kalau yang paling baiknya baru sadar saat itu, alhamdulillah kalau bisa. Sehingga kajian manhaj ini harus penting. Atau khususnya, bukan manhaj, karena manhaj ini luas sekali. Kitab-kitab para ulama semuanya manhaj. Kitab-kitab yang berbicara tentang sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bidah. Nanti kita akan melihat betapa jahatnya tokoh-tokoh yang ditanyakan tadi ini. Jahat sangat para ulama sedemikian kerasnya terhadap ahlu bidah dan hati-hatinya. Sampai memberingatkan umat hati-hati dari mereka, ini malah mengatakan tidak apa-apa, mereka punya kebaikan. Sehingga kelihatan 180 derajat antara para ulama dengan sururiin ini. Setelah kita membaca, seperti apakah kitabnya Lamudurul Mansur, ya, atau kitab yang baru ini saya dapatkan, ijma para ulama tentang tahzir dari ahlul bid'ah. Terus kitab bahkan sesungguhnya setiap kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang manhaj sunnah itu selalu ada bab khusus, bab wajibnya kita menjauhi ahlul bid'ah. Ada, mesti. Hampir setiap kitab as-sunnahnya Al-Barbahari ada keterangan dalam masalah itu. Kemudian Abu Uthman Al-Sabuni, apa itu? Akhirnya bersalah kepada hadith. Ada bab itu. Bab bahwa ciri ahli sunnah adalah benci dengan ahli bid'ah dan menjauhi ahli bid'ah dan mentahdir ahli bid'ah. Ini ada dalam syarh sunnah, dalam akhidat bersalah kepada hadith. Kemudian rahimahumullah, kemudian kitab syariah Al-Ashuri. Kemudian kitab Manhaj Al-Najiyyah Ibnu Battah. Itu semuanya ada yang menunjukkan mereka semuanya sepakat untuk memperingatkan umat dari ahli bid'ah dan mentahdir ahli bid'ah, membenci mereka, menghajar mereka, memboikot mereka dan tidak bermajlis dengan mereka. Itu sepakat. Sehingga apa yang mereka sebarkan dari prinsip-prinsip ikhwaniyah dan sururiyah ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW dan bertentangan 180 derajat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. soal lagi untuk lebih jelasnya adalah dengan kajian kitab tadi. Sudah kita baca. Allah. Ini Ustaz, bagaimana sudah mereka yang mengatakan kenapa kalau emang mereka itu salah sih tidak mau menghadiri waktu dulu daurahnya di Surabaya itu. Ketika datang para masyarakat, ketika datang saya itu yang paling mereka suka yang mereka lontarkan. Pernah ditanyakan? Ya. Kepada Syekh Yahya Al-Hajuri tentang masalah Ali Hasan Abdul Hamid yang datang ke Surabaya. Ditanyakan bagaimana Syekh, ada majlis yang datangnya Syekh Ali Hasan dan sebagainya dari Urdun, dan yang hadir di sana takbur, ada Al-Sunnah, ada Bid'ah, dan ada berbagai macam kelompok atau orang-orang yang sururi dan sebagainya. Apakah dibenarkan kalau kita tidak hadir karena tidak mau ketemu mereka, ketemu Ahli Bid'ah ini? Kata Syekh, ada mereka di sana. Dan campur. Wallahi, ana aral, saya berpendapat, bukan saja boleh, tidak perlu duduk di sana. Tidak perlu hadir di majlis yang seperti itu. Kamu bisa baca kitab kamu, apa kamu bisa hadir majlis-majlis lain para ulama, dan kamu bisa mendengarkan kasetnya, kamu bisa berbagai macam cara untuk tidak kamu duduk dengan ahli bid'ah. Sama seperti itu sudah diterangkan, dan dia terheran-heran dengan Ali Hasan Abdul Hamid. Nah, memang Ali Hasan Abdul Hamid banyak masalah. Ya, banyak masalah. Pernah Syekh Muhammad marah gara-gara dia masih membela Adnan Ar-Ur. Adnan Ar-Ur ini atasannya tadi, atasnya Abdul Karim Al-Kisiri. Jadi sanad, apa bukan sanad, nasabnya itu ya, bin-binnya, nasabnya ya, dari Alam Sunnah dan As-Sunnah ini kepada Abdul Karim, Abdul Karim ini kepada Adnan Ar-Ur. Adnan Ar-Ur sururi, apa Muhammad Surur gitu. Adnan Ar-Ur ini masih sahib berteman dengan Ali Hasan Abdul Hamid, masih dibela terus sama dia. Sampai Syekh Muhammad mengatakan, ada Ali lah, ini Ali ini main-main. Sudah setahun saya ingatkan, bahwa Adnan Ar-Ur ini adalah orang yang menyimpang. Dan sudah sekarang bukunya keluar, yang ditakdim oleh Syekh Rabi, bantahan kepada Adnan Ar-Ur. Saya punya bukunya, kalau mau fotokopi silahkan. Kemudian kejadian Aljazair, Ali Hasan termasuk yang membela Ali bin Hajj, Ali bin Hajj. Kemudian ada masalah apa lagi? Beberapa masalah pada dia. Nah, Allah Taala a'lam. Ustaz, kalau Abu Qatadah yang sering mereka lulukan di itu, mereka Abu Qatadah itu gimana? Abu Qatadah ini sebuah contoh yang baik, sebuah contoh yang bagus untuk menunjukkan akibat duduk dengan ahli bid'ah. Iya, itu Abu Qatadah ini datang dari Yaman, dan dari Yaman mereka sudah sama-sama paham siapa Salafiyin dan siapa Sururiyin. Terlebih sampai datang ke Indonesia, dia diajak sama kakaknya, Pak, saudaranya pokoknya, untuk kamu jangan bertanya dulu tentang Abu Nida, ayo kita ketemu dulu. Dipaksa diajak ke Abu Nida dan grupnya, kemudian kesana ngobrol-ngobrol, kemudian hilang tidak ada lagi. Jadi mereka merasa bangga punya lulusan Yaman, gitu. Lulusan Syekh ini lulusan Yaman, gitu. Karena yang mereka lulusan. Iya, karena merasa dapat apa satu orang dari Yaman. Jadi rata-rata yang belajar di Yaman adalah Salafiyin semuanya. Adapun Sururiyin berangkat ke sana tidak cocok ke Syekh Mukbil. Akhirnya di tempat Abdul Hasan, seperti salah Suraiki dan CS-nya, sudah tempatnya Abdul Hasan. Dan ternyata sekarang Abdul Hasan ditahdir. Jadi nasib mereka tetap tidak berubah. Mereka pengen mendapat stempel kalau mereka adalah Salafiyin, tapi ketika duduk di Syekh tidak tetap karena dibantai terus sama teman-teman. Ya. Akhirnya dia pindahnya ke Abdul Hasan. Ternyata dengan bangga ditulis akan diisi oleh Sore Suaidi dari apa murid Abdul Hasan Al-Misri. Sebut murid Abdul Hasan di Purwakarta itu. Anugerah ya. Belum dengar mungkin. Saya itu baru sekali. Belum dengar dia membanggakan seseorang yang sudah ditahdir. mengatakan tahu keras sekali para ulama membaca belasan. Walaupun Hasan pun sudah kurang ajar mengatakan pada Syekh Rabi. Itu sudah ucapannya kepada Syekh Rabi kasar dan kurang ajar betul. Dan para ulama sudah marah sama Abul Hasan dan sudah jatuhlah namanya. Bahkan jangan kena Abul Hasannya, pembela-pembelanya Abul Hasan ikut kena, ikut jatuh, jatuh bareng. Termasuk diantara yang masih membela-bela adalah beberapa dari Diyordan. Allah yang tidak disebut apakah Ali Hasan Abul Hamid atau siapa. Disebutnya para Ordumiyin misalnya. Dibela, masih dibela oleh Ordumiyin, tokoh-tokoh Diyordan. Dan ini tak tinggal soal pandai lemah katanya. Jadi sekarang sedang ramai juga di tingkat tinggi. Para ulamanya sedang ramai juga dengan Abul Hasan. Hah? Enggak, saya enggak.